Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kita masih melanjutkan bab salatil jumu'ah. Kita masih berbicara tentang sifat khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadisnya Jabir bin Abdullah, hadis 447 yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah beliau berdiri. Kemudian di hadis 448 juga sudah kita baca tentang sifat khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan idza khataba ihmarrat ainahu, beliau jika berkhutbah memerah kedua mata beliau, wa ala sautuh, dan tinggi suara beliau, keras suara beliau, wastadda ghadabu, dan sangat marah. Digambarkan di sini seakan-akan beliau pemberi peringatan pasukan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu beliau meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya. Nah, digambarkan di sini ihmarrat ainah, memerah mata beliau. Digambarkan seakan-akan seperti pemberi peringatan kepada pasukan. Baik. Ini semua menunjukkan kepada kita khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan semangat. Tetapi apakah dengan meninggikan suara, apakah sampai memerah kedua mata ketika khutbah itu dalam setiap materi khutbah? Tentunya tidak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya dan begitu marahnya ketika memberikan peringatan. Tiga, memberikan peringatan sehingga betul-betul ya ta'athar indal khutbah. Beliau itu kalau khutbah itu ucapannya, keadaan beliau sesuai dengan apa yang disampaikan, sehingga kalau misalnya materi khutbah yang disampaikan itu ahkamus sholat misalnya, keutamaan puasa misalnya, sehingga kalau materi-materi yang demikian tidak cocok kalau kemudian disampaikan dengan marah-marah, dengan sampai memerah kedua matanya, sesuai dengan konteks atau tema yang disampaikan dalam khutbah. Jika memberi peringatan, baik, Maka demikianlah sifat khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada hal-hal yang terlarang yang dijalankan oleh manusia, beliau sampaikan dalam khutbahnya dengan tinggi suara beliau. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Hingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, wa ammal khutab allati takunu li bayanil ahkam, adapun khutbah-khutbah yang menjelaskan hukum-hukum, fa innala tahtaju ila hada, tidak perlu sampai kemudian mengeraskan suara, mengangkat suara dengan marah-marah dan semisalnya. Naam. Kemudian juga dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya hendaknya di dalam khutbah itu disebutkan amma ba'du. Amma ba'du. Baik, ini yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu maudhu ke maudhu yang lainnya. Baik. Kemudian juga di dalam khutbahnya beliau sebutkan fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Maka ini menunjukkan al-hathu ala qira'atil Qur'an. Anjuran untuk membaca Al-Qur'an. Anjuran untuk membaca Al-Qur'an wa tamassuk bih, dan berpegang dengannya. 6. Demikian pula dari ucapan ini, fa inna khairal hadis kitabullah, bisa diambil faedah annal Qur'an kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, firman Allah. 6. Karena khairul hadis, hadis itu kalam, qaul, ucapan. Baik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik. 6. Khairul hadi mencakup perkara-perkara juz'iyat, perkara-perkara yang detail maupun yang global. 6. Yang terbaik adalah petunjuknya dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga beliau sebutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Ini menunjukkan bahwa kebid'ahan adalah sejelek-jelek perkara. Kebidahan adalah sejelek-jelek urusan. Tidak ada kebaikan padanya. Syarrul umur. Baik. Beliau sebutkan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Menunjukkan seluruh bid'ah itu sesat. Anna jami'al bid'ai dhalalatun. Anna jami'al bid'ai dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Sehingga tidak ada bid'ah yang dibagi menjadi lima. Ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang jelek, bid'ah yang makruh. Rasulullah menyebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Nah, atau wa kullu bid'atin dhalalah. Baik. Khani fi din azani wa a'azakumullah. Dan juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Rasulullah SAW ibtada'a khutbatahu bihamdillah wa thana alaih. Rasulullah SAW memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Hamidallah. Ya, memuji Allah. Memuji Allah dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Dan juga mensucikan dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdillah fala mudillalah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada seorang hamba, dia ditakdirkan termasuk yang sesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini sebagai adab-adab berkhutbah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian sekarang kita akan masuk di hadis berikutnya. Baik, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Habibi. طيب قال الحافظ ابن الحجر الأصقلاني رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda Inna tula sholatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholatnya seseorang, sholat Jum'ah ini yang dimaksudnya, panjangnya sholatnya seorang, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya. Ini terkait khatib ini ya. Ini yang terkait dengan khatib. Ketika dia sholatnya panjang dan khutbahnya pendek, ma'innatun, ma'innah itu maknanya al-alamah, tanda min fikhi, tanda dari faqihnya dia. Tanda faqih itu al-fahmu, tanda dari fahamnya dia. Naam. Rawahu Muslim. Baik. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjelaskan tentang khatib. Khatib yang menunjukkan dia itu faqih dalam masalah agama, faham dalam masalah agama, ketika khutbahnya itu pendek dan sholatnya itu panjang. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, pendek dan panjangnya khutbah itu relatif, sehingga tidak bisa kemudian kita kasih batasan-batasan tertentu. Nah, sehingga di sini menunjukkan kepada kita khatib itu dalam khutbahnya tidak terlampau panjang, yang indikasinya kemudian orang itu bosan dan malas mendengarkannya. Belum selesai khutbahnya, apa yang disampaikan di awal sudah lupa panjangan khutbahnya. Tidak pula khutbah yang begitu ringkas yang tidak bisa diambil faedahnya. Ringkas sekali, pendek sekali, yang tidak bisa diambil faedahnya. Maka dengan materi khutbah yang bisa difahami oleh mustami'un, para pendengar, para jamaah, ketika dia pulang ke rumah membawa faedah dari khutbah yang dia dengarkan, yang kemudian para pendengar itu juga tidak menjadi bosan karenanya, baik, itulah khutbah yang pas. Ya, tidak terlampau pendek sehingga tidak bisa diambil faedahnya, tidak terlampau panjang yang bikin orang itu malas dan bosan untuk mendengarkannya. Khanifidina azani wa azakumullah. Sehingga dan terus batasannya bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Dan juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau menyebutkan 1 jam. Ya, ada kalanya orang khutbah itu 1 jam. Nah, itu lafaz yang beliau sebutkan. Ya. Itu menunjukkan sudah terlampau panjang lah. Ya. Dalam materi khutbatul Jum'ah. Baik. Sehingga malan nas, para pendengar itu akhirnya bosan. Intonasi khatib itu sudah dari tinggi sudah melandai, melandai, melandai, turun. Dia para hadirin itu mengap, oh ini selesai ini. Ternyata kemudian naik lagi suaranya. Ternyata berlanjut. Tidak selesai-selesai materinya. Nah, ini khatib yang tidak faqih, ya, tidak faham dalam masalah agama. Baik. Sehingga disebutkan khairul kalam, sebaik-baik ucapan adalah maqalla wa dalla. Ringkas, padat, tapi bisa diambil faedahnya. Dalla, dalla itu bisa diambil faedahnya. Nah, bukan yang panjang dan membosankan. Baik. Ni khani fi dina azani wa azakumullah. Maka dari hadis ini bisa diambil faedah, di antaranya annana yahtalifuna fil fiqhi. Manusia itu berbeda-beda dalam pemahaman, pemahaman agama, ya. Bertingkat-tingkat hatta pada para ulama. Ya. Ada seorang alim yang jago dalam masalah nahwu misalnya, lemah dalam masalah hadis. Ada yang jago dalam masalah hadis, lemah dalam masalah yang lainnya. Nah, ini biasa. Tingkatan pemahaman berbeda-beda. Ada satu hadis seorang alim bisa mengambil faedah 20 faedah. Ada alim yang lainnya hanya mengeluarkan 2 faedah karena berbeda-beda tingkat pemahaman agamanya. Nah, baik. Sehingga ada khatib yang panjang sekali khotbahnya, ada khatib yang pas khotbahnya karena berbeda pemahaman tentang agama. Baik. Yang kedua dari hadis ini bisa kita ambil faedah muraatu ahwalin nas, memperhatikan keadaan manusia, keadaan jamaah. Nah, ketika kita lihat jamaah itu sudah mulai tidak bersemangat dan khatib itu sudah menyiapkan materi, ya, jangan memaksakan sampai habis materi dibaca dan disampaikan, ya, diringkes, ya, mana yang perlu untuk disampaikan. Ngelihat para pendengarnya itu sudah tidak begitu semangat untuk mendengarkannya karena mungkin karena terlampau panjang apa yang disampaikan. Nah, ini juga pentingnya seorang khatib itu memahami keadaan jamaahnya. Baik, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan materi yang telah dia siapkan. Kemudian juga dari hadis ini disebutkan di sini inna tula sholati rajuli wa kisari khutbatihi, disebutkan tentang ar-rijal, disebutkan tentang laki-laki. Nah, menunjukkan kepada kita bahwasanya khutbah itu khusus bagi kaum laki-laki. Khutbah atau khatib itu kaum laki-laki. Ada peristiwa yang sekarang ini lagi viral, ya, sebuah pondok pesantren yang akan menjalankan khatib itu seorang perempuan, jamaahnya laki-laki, ya, baik khutbatul Jum'ah maupun khutbatul Aid. Mungkin dengan dalil emansipasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan, ya. Tidak boleh kemudian perempuan berkhutbah, bahkan menyampaikan apa, daurah-daurah, ya, safar keluar kota Nah, apalagi menggunakan pengeras suara, ya, jamaahnya ya hadir bukan khusus perempuan, bahkan ada kaum laki-laki. Nah, maka si Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika membawakan hadis ini, tadi beliau sebutkan ini khusus bagi kaum perempuan. Baik. Ini khan fi dina azani wa azakumullah. Naam. Baik, stabil. An Ummi Hisham binti Harisa bin Nu'man radhiyallahu anhuma qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid, aku tidak mengambil qaf, surat qaf, illa kecuali an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas, yang beliau membaca surat Qaf setiap Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah. Rawahu Muslim. Naam. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Di sini Ummu Hisham sampai beliau hafal surat Qaf, karena sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul Jum'ah. Sering dengar, sehingga hafal. Karena seringnya mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf. Apakah di sini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf dari awal sampai akhir setiap sholat Jumatnya, setiap khutbahnya? Ini bukan ketika sholatnya, ketika di atas mimbar. Syaikh Fauzan hafizahullah beliau menjelaskan, laisa ma'nahu annahu yaqra'ul surah min awwaliha ila akhiriha fi khutbatin wahidatin. Bukanlah makna hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf dari awal sampai akhir pada satu kali khutbah. Wa innama yaqra'u minha ayat, tapi yang beliau baca beberapa ayat. Wa fil jum'ati tsaniyah yaqra'u ayat minha, Jumat berikutnya ayat yang berikutnya, demikian seterusnya. Jadi bukan sekali khutbah membaca surat Qaf. Naam. Baik. Ini penjelasan Syaikh Fauzan hafizahullahu taala. Bukan dalam sekali khutbah baca surat Qaf dari awal sampai akhir. Ini materi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil dari surat Qaf. Khana fi dina anzani wa a'azzakumullah. Dari sini para ulama mengambil faedah masru'iyatu qira'ah syai'in minal Qur'an fil khutbah. Disyariatkan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran di dalam khutbah. Sebagian fuqaha menyebutkan itu rukun khutbah, min arkanil khutbah, membaca surat atau ayat dari Al-Quranul Karim. Sehingga khutbahnya tidak kosong dari ayat Al-Quran. Baik. Kadang ada orang yang berkhutbah tidak menyinggung ayat Al-Quran, tidak membawakan hadis, ya, sekedar cerita pengalaman atau yang lainnya. Nah, kemudian ikhwani fidina azani wa a'azakumullah, di dalam hadis ini pula bisa kita ambil faedah darinya. I'tina'un nisa fi ahdis sahabah, perhatiannya kaum perempuan pada zamannya sahabat, al-hifzi al-Quran, perhatian para perempuan zamannya sahabat untuk menghafalkan Al-Quran. Naam, Ummu Syam hafal surat Qaf karena seringnya dibaca dan dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan surat Qaf dalam materinya? Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Bulu Al-Fawaid tentang kandungan surat Qaf. Di dalam surat Qaf itu dibahas tentang Al-Ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Ada dibahas di situ hari kebangkitan. Naam. Dibahas di dalamnya tadhiru, mengingatkan kematian. Waja'at sakratul maut. Datang sakratul maut. Ya. Baik. Disebutkan di dalamnya tentang qiyamus sa'ah, terjadinya hari kiamat. Ya. Disebutkan di dalamnya manusia itu dicatat amalannya di dunia. Naam. Ada malaikat yang bertugas mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladihi raqibun atid. Ya. Tidaklah seorang hamba itu melontarkan ucapan kecuali dicatat oleh raqib, oleh atid. Nah, ini bisa kemudian seorang berhati-hati, tidak asal berbicara dalam kehidupan kesehariannya. Baik. Dan masih banyak yang lainnya kandungan surat Qaf, ya, sehingga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul Jum'ah. Baik. Kemudian juga ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, dari hadis ini pula bisa diambil faedah bahwasanya annan nisa yahdhurnal jum'ah, kaum perempuan itu menghadiri salatul Jum'ah. Nah, menghadiri salatul Jum'ah. Ada yang berpendapat demikian, Ummu Hisyam ini menghadiri salatul Jum'ah. Ada yang menyatakan, oh itu tidak hadir itu. Kedengaran khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Ummu Hisyam. Ya. Ada yang menyatakan demikian. Baik. Dua-duanya mungkin. Bisa jadi hadir, ada sahabiah yang ikut salatul Jum'ah meskipun tidak wajib. Ada pula kemungkinan Ummu Hisyam ini mendengar dari tempatnya dan tidak ikut salatul Jum'ah. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah, sampai beliau hafal surat Qaf yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul Jum'ah. Naam. Kemudian juga si Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membahas tentang hadis sebelumnya termasuk tanda faqihnya seorang khatib itu pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Ketika beliau berbicara tentang berapa sih standar khutbah itu, berapa sih lamanya itu, ya, beliau menyebutkan standar yang paling panjang itu surat Qaf. Standar yang paling panjang khutbah itu surat Qaf, ya, itu sudah panjang. Ya, itu yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak sampai satu jam. Ya, kalau seorang membaca surat Qaf, ya, ya tidak sampai satu jam. Baik, ini khanifidina azani wa azakumullah. Naam. Baik. Tadi yang dijelaskan Syaikh Fauzan hamdulillah, makna membaca surat Qaf di dalam khutbatul Jumat itu tidak dibaca habis satu surat penuh. Jumat ini sampai ayat ini, Jumat depan ayat berikutnya, demikian seterusnya. Naam. Baik, Mas Tamir. Terus wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man takallama yaumal jumu'ah, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imam yakhthub, dan imam sedang berkhutbah, wa huwa kamasalil himar, dia seperti himar keledai, yahmilu asfara, yang mengangkut kitab-kitab. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang menyatakan kepadanya ansit, diamlah, laisat lahu jumu'ah, tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bih, wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain marfu'an. Ini menafsirkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain yang marfu, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah, jika kamu menyatakan kepada temanmu ansit, diamlah, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhthubu, dan imam dalam keadaan berkhutbah, faqad laghauta, sungguh kamu telah sia-sia. Riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas, rawi Ahmad bi isnadin la ba'sa bih, disebutkan hadisnya dhaif. Ada rawi yang dhaif dalamnya. Dhaif. Dicukupkan dengan hadis dari Abu Hurairah dalam Sahihain. Dari Sahihain. Dhaif. Khanifidin azani wa azakumullah. Dari hadis ini, dari hadisnya Abu Hurairah, baik, menunjukkan kepada kita haramnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Haramnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, tahdzir minal kalam wal imamu yakhthub yaumal jumu'ah. Ya, peringatan dari berbicara imam dalam keadaan berkhutbah pada hari Jumat. Baik. Di dalam hadisnya Jabir, atau dalam hadisnya Ibn Abbas, ya, Di situ Rasulullah SAW menyamakan dengan khimar yang mengangkut kitab yang tidak ada faedahnya, tidak bisa mengambil faedah darinya. Naam. Baik. Kemudian juga dari hadis ini, tahrim iskatir rajul bil qaul, haramnya menyuruh diam seseorang dengan berbicara, menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang berkhutbah dengan cara berbicara, ini juga haram. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imam yakhthub, imam dalam keadaan sedang berkhutbah, faqad laghauta. Makna laghaut itu tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Sia-sia jumatannya. Sah salat Jumatnya tapi tidak mendapatkan pahala. Baik. Nah, terus bagaimana? Kalau ada anak yang ramai, maka ketika mengingatkan dengan isyarat, bukan dengan berbicara, itu haram dan menyebabkan menghilang-hilangnya pahala sholatul Jum'ah. Baik. Ketika seseorang mengingatkan orang yang ramai di dalam sholatul Jum'ah ketika khatib sedang berkhutbah, itu kan termasuk nahi mungkar. Ini dilarang. Terlebih-lebih lagi pembicaraan yang tidak nahi mungkar. Dalam keadaan melarang kemungkaran aja dilarang, apalagi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemungkaran. Ngobrol biasa misalnya. Ini haram, akan menghilangkan pahala sholatul Jum'ah. Termasuk di dalamnya adalah menjawab salam. Ketika orang masuk mengucapkan salam, dia menjawab salam. Termasuk di dalamnya tasmiyatul atis, menjawab orang yang bersin yarhamukallah, ini juga terlarang. Nah, pembicaraan makmum dengan makmum, ya, jamaah dengan jamaah, baik, ini dilarang. 6. Khanifidina azani wa azakumullah. Ketika pembicaraan itu adalah khatib dengan jamaahnya, ini boleh. Dalilnya mana? Nanti akan disebutkan setelahnya. Ya, ketika yang berbicara itu khatib dengan makmumnya, baik, ini diperbolehkan. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah jawazul kalam bainal khutbatain. Bolehnya berbicara makmum dengan makmum, jamaah dengan jamaah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Di khatibnya duduk di antara dua khutbah, maka boleh berbicara karena wal imamu yakhthub, larangannya ketika imam sedang berkhutbah. Ketika imam sedang berkhutbah. Baik. Ini khanifidina azani wa a'azakumullah. Ya. Ini terkait dengan khutbatul Jum'ah. Apakah ini mencakup khutbah yang lainnya selain khutbatul Jum'ah? Ya. Apakah larangan berbicara ini mencakup khutbatul Id? Kemudian khutbatul Kusuf? Kalau memang berpendapat sholat gerhana itu ada khutbahnya, ya, yang berpendapat ada khutbahnya, atau khutbatul aridah. Khutbatul aridah itu Rasulullah ketika melihat ada apa, beliau langsung naik mimbar mengingatkan, menyampaikan, itu namanya khutbatul aridah. Ya. Atau darus ta'lim. Apakah juga termasuk masuk hadis ini, dilarang hadirun, dilarang jamaah itu ngobrol dan berbicara dengan sesamanya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan tidak, ya, tidak masuk dalam kategori hadis ini. Ya, ini khusus khutbatul Jum'ah, tidak masuk kepada khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, apakah itu pengajian umum, ataukah itu khutbatul Aid, ataukah itu mungkin ada kultum dan yang semisalnya. Ya, yang penting ada pembicara di situ, tidak masuk. Tetapi kata beliau, walakin yang bagi ta'adduban, ya, tapi hendaknya dia beradab, wa tahassuban lil fa'idah ayan sifa, untuk dia diam. Ya, yang pertama pesan beliau, ketika kita hadir di sebuah majelis yang itu bukan khutbatul Jum'ah, yang pertama ta'adub, beradab. Nah, jadi, beradab itu bagaimana? Ketika ada yang berbicara, jangan berbicara, itu gak adab. Ketika ada pembicara berbicara, menyampaikan faedah ilmu, kemudian dia asik ngobrol berbicara dengan sesamanya, itu tidak beradab. Maka ketika misalnya orang yang biasa ngobrol di majelis ilmu dan dia nantinya misal ditakdirkan sebagai seorang kiai, ya, menyampaikan khutbah atau menyampaikan pelajaran, dan di situ ada jamaah yang ngobrol, tentunya dia tidak senang. Ya, dia tidak senang. Baik, maka hendaknya beradab. Ya. Yang kedua, tahassubanil faedah, mencari faedah. Mencari faedah ketika hadir di majelis ilmu. Ada faedah-faedah yang didapatkan dari pembicara, ya, untuk diambil. Baik, ini pesan beliau rahimahullah. Ya, tidak wajib untuk mendengarkannya, ya, tidak haram untuk berbicara, tetapi hendaknya dia beradab dan mengambil faedah dari apa yang disampaikan, ya, dengan cara diam. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Ya. Ini sudah pernah kita bacakan fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan ketika seseorang itu berangkat sholat Jum'ah, ya, dan masjid yang mau dia tuju sholat Jum'ah itu sudah khatib itu sedang berkhutbah, meskipun dia tidak di masjid, sedang di jalan dan kedengaran khutbah, dilarang dia bicara dengan anaknya yang dia gonceng. Ya. Perjalanan belum masuk masjid, ya, maka dia tidak boleh berbicara dengan orang yang ada di situ ketika khatib sedang berkhutbah, meskipun tidak di area masjid. Apalagi di arah masjid, ya, misalnya di tempat wudhu, ya, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, banyak yang wudhu misalnya karena tidur ketika khutbah, sedang wudhu kemudian khatib sudah berdiri khutbah yang kedua, memulai khutbah yang kedua, maka tidak boleh dia di tempat wudhu berbicara dengan sesama orang-orang yang wudhu, ya, khatib sedang berkhutbah. Nah, meskipun dia dalam keadaan tidak sedang di dalam masjid untuk mendengarkannya. Naam. Wal imamu yakhthub, ya. Dan imam sedang berkhutbah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Hadis yang dibawakan Ibnu Abbas, ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menyamakan orang yang apa berbicara ketika khatib sedang berkhutbah itu seperti khimar yang mengangkut kitab-kitab. Rasulullah samakan dengan khimar. Khimar itu binatang yang paling bodoh, khimar. Ya. Karena binatang yang paling bodoh meskipun dia mengangkut kitab, enggak ada faedahnya, enggak menjadikan dia pintar karenanya. Ya. Disamakan dengan khimar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika membahas hadis ini, beliau menyatakan jawazu tasbihil insan bil hayawan, bolehnya menyerupakan manusia dengan hewan, ala sabili tahdzir, untuk peringatan, untuk peringatan. Karena Rasulullah menyamakan dengan hewan, himar. Rasulullah juga menyamakan dengan anjing. Orang-orang yang mengambil kembali pemberiannya, ya, disamakan dengan binatang. Tapi ikhwan fi din azani wa azakumullah, meskipun boleh, ya. Jadi beliau ngasih faedah di situ, bolehnya menyamakan manusia dengan hewan mimba bit tahdir tanfir sebagai bentuk peringatan, tapi beliau kasih peringatan, ya. Kata beliau, telah sampai kepadaku khabar, keluhan, ya, para mudarrisin, para pengajar, para guru itu ketika mendapati santrinya tidak paham-paham, ya, diterangkan bulat tidak paham-paham, sampai kesel gurunya, menyatakan, kamu itu seperti khimar, menyamakan anak didiknya dengan khimar. Mungkin dapat faedah, kan faedahnya boleh menyamakan manusia dengan binatang, mimba bit tahdzir, mimba bit tanfir. Naam. Kata beliau, hada la yajuz, tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini tidak pada tempatnya, ya. Tidak pada tempatnya kemudian menggelari, menyamakan anak-anak yang masih dalam proses belajar, ya. Kemudian dinyatakan kamu seperti himar yang membawa kitab-kitab. Wis kitab akeh gak paham misalnya. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Lebih manfaat kalau kemudian didoakan. Ya. Didoakan untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Baik. Daripada sekedar menyatakan demikian. Ya. Apalagi masih proses anak-anak dan masih jauh masa belajarnya, ya. Tidak sedikit para ulama itu yang dulunya susah dalam belajarnya, menghafalnya susah. Nah, Imam Al-Kisai itu bisa ketika menjadi ahli nahwu, ya. Ketika ngelihat semut yang naik jatuh terus semangat. Terus belajar, akhirnya menjadi imam. Ya. Naam. Jadi mungkin dahulunya nggak tapek cerdas, nggak tapek pinter. Ya, bisa jadi nantinya Allah buka hatinya, naam, dan dia menjadi orang-orang yang faham dalam masalah agama. Nah, maka doa-doa yang terbaik yang tentunya lebih cocok untuk disampaikan seorang mudarris kepada santrinya yang mungkin agak lambat dalam pemahaman pelajarannya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, fawaid dan beberapa hadis yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.